Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat 92. Silakan dibaca Bu Kurniati. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayah. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Pada hari ini kami selamatkan engkau, jasadmu ya, badanmu, agar engkau menjadi bukti bagi orang yang ada di belakangmu, maksudnya setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat atau bukti-bukti kekuasaan kami. Kata Ustaz. Alfa'u harfu atfin. Al-yawma ini berarti maf'ulun bih muqaddam ya. Aliamu bukannya pada hari ini ya. Gak usah. Zorof ya. Oh, tetap zorof ya. Zorof zaman. Tapi iropnya apa? Ya zorof. Zorof bukan irop. Zorof aja ya. Al-yawma zorof zaman. Lunadzi. Fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya nahnu. Al-kafu maf'ulun bi. Bibadani jarwa majrur. Al-kafu mudhafun ilai. Al-lamu lamu ta'lil. Takuna fi'il mudhari nakis mansubun bilamu ta'lil liman anta isim takunnya anta ya. Isim takunnya anta liman jarwa majrur kholfa zorof makan al-kafu mudhafun ilai ayatan khobar dari takun. Takun yang di depan. Al-wawu harfu atfin, inna harfu taukidin wa nasbin, kathiyoron isim inna minan nasi jarwa majrur an ayati jarwa majrur na mudhafun ilai laghafilun ini laknya muzalakoh ya atau lamu taukid boleh boleh boleh taukid kemudian ghafilun khobar dari inna isimnya tadi kan kafiron laghafilun khobar dari inna tafsirnya 92. Fal yauma naj'aluka ala murtafa'i minal ardi bibadanika yang zuru ilaika man kadzaba bihalakika litakuna liman ba'daka minan nasi ibaratan ya'tabiruna bika wa inna katsiran minan nasi an hujajina wa adillatana la ghafilun. Wa adillatina kan. Oh iya ya. Adillatina ya. Wa adil hujaji. Wa adillatina la ghafiluna. La yatafakkaruna fiha wa la ya'tabiruna. Pada hari itu kami jadikan engkau, kami angkat mungkin ya, kami angkat engkau ke tempat yang tinggi di bumi ini. Tunggu. Pada hari itu kami angkat jasadmu ke tempat yang tinggi dari bumi ini. Dia melihat kepadamu orang kok dia ya. Dia melihat dia siapa ya Ustaz ya? Dia melihat kepadamu. Orang yang mendustakan. Oh iya, Deng. Berarti fa'ilnya man kadzaba ya? Man ya. Orang yang telah mendustakan engkau melihat kepadamu dengan kebinasaan. Justru orang yang mendustakan kebinasaanmu bisa melihatmu. Oh, dah nyambung berarti. Ada yang Dan nggak orang. percaya kalau Fir'aun mati kan, saking hebatnya Fir'aun itu ada yang nggak percaya kalau Fir'aun udah mati Oh gitu. ya, oh ya. Maka dengan melihat jasadnya mereka percaya. Orang yang mendustakan tentang kebinasaanmu itu melihat kepadamu, kata Ustaz. Nah. Agar orang yang setelahmu dari manusia mendapat petunjuk atau ibroh dan mengambil pelajaran darimu. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar lalai dari hujah-hujah kami dan bukti-bukti dari kami. Dan mereka tidak bertafakur dengannya dan tidak pula mengambil pelajaran. Kata Ustaz. Nعم بارك فيك وجزاك الله خيرا. وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Maka pada hari ini, ya ini lanjutan yang kemarin, ya, setelah Allah tenggelamkan Fir'aun, pada hari itu kami selamatkan engkau, yaitu kami selamatkan jasadmu. Litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi tanda, menjadi bukti bagi orang sepeninggalmu. Bukti bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya akan binasa. Maka jasad Fir'aun sampai hari ini ada ya, kalau antum ya atau kita jalan-jalan ke Mesir, itu ada museum namanya Museum Fir'aun. Di sana dipajang ya jasadnya Fir'aun. Dan kadang-kadang jasad Fir'aun ini dibawa ya ke Indonesia ya. Ada beberapa waktu nanti dipamerkan jasadnya Fir'aun. Dan ini merupakan bukti bahwa ketika seseorang menentang dakwah ya Rasulnya, tidak mau beriman kepada Allah, bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan binasakan dia. Dan adanya jasad Fir'aun menandakan bahwa kisah tenggelamnya Fir'aun merupakan kisah nyata yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai terhadap ayat-ayat kami. Dan ini memang sudah menjadi sunnatullah ya, bahwa meskipun di dunia ada orang-orang baik dan ada orang buruk, jumlah orang-orang yang buruk itu lebih banyak daripada orang baik. Jumlah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih banyak daripada jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka beruntunglah apabila kita berada di atas agama yang hak, yaitu agama Islam. Kita wajib mensyukuri nikmat ini dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ya, silakan baca Bu Yasra. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan sungguh kami tempatkan Bani Israel di tempat yang baik, dan kami beri rizki pada mereka dari yang baik. Maka tidak mereka berselisih hingga datang kepada mereka ilmu. Sungguhnya Tuhanmu memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka dahulu di dalamnya perselisihkan. Al-waw harfu istinaf, lam lamul jawab, qad harfu tahqiqin. Masa huruf jawab ada di awal? Iya, saya. Apa harfu ini? Lam. Boleh huruf ibtidah, boleh taukid, tidak apa-apa. Taukid ya. Bawakna fi'il madi, nanya sebagai fa'il. Bani maf'ulun bi awal. Isra'ila mudhafun ilaih. Mubawwa'a maf'ulun bi sani. Sidakin mudhafun ilaih. Radaknahum alwa harfa'atfin. Razaqna dia ma'tuf ke bawana humnya sebagai maf'ulun bih. Min thayyibatin jar wa majrur, fama alfa'u harfu atfin ma harfu nafin. Ikhtilafu fi'il madi wawnya sebagai fa'il, hatta harfu ghoyah. Ja'a fi'il madi humnya sebagai maf'ulun bi, al-ilmu fa'il. Inna harfu tawqidi manasbin, rabbaka rabba sebagai rabba sebagai isim inna ya. Al-kafu mudhafun ilaih. Yaqdi fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Baina dorof makan humnya sebagai mudofun ilaihi. Yauma dorof zaman al-qiyamati mudofun ilaihi. Fima jar wa majrur kanu fi madi naqis wawnya sebagai isimnya. Fihi jar wa majrur yakdalifuna sebagai khobar kanu. Fi mudore alwa sebagai fa'il jumlah sebagai khobar kanu. Walaqad anzalna bani Israila manzilan salihan mukhtaron fi biladi syami wal mis wal misra. Ada alif lamnya wa misra aja. Oh ya wa misra wa razaqnahum rizqal halali halali at-tayyib. Bukannya al halala ya? Kan ini sama-sama al. Halalai halalat thayyibah. Min khairatil ardil mubarakatu famakhtalafu fi amri dinihim illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ma ja'ahum apa ma ja'ah ma ja'ahumul ilmu mujibu lijtima'ihim wa tilafihim wa min dhalika mashtamalat 'alaihi Tauratu min al-ikhbari binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka ayyuhar rasulu yaqdi bainahum yawma al-qiyamati wa yafsilu fi ma kanu yakhtalifuna fihi min amrika. Fayudkhilu al-mukadzibina mukadzibina mukadzibina an-nar wa yafsad. Wal mu'minina jannati. Jannata. Minal jannata. Iya, jannata. Dan sungguh kami ini dan sungguh kami telah menurunkan bagi Bani Israel tempat tinggal yang baik. Apa namanya? Di negeri Syam dan Mesir ya. Dan kami berikan rezeki yang halal bagi yang baik bagi mereka dari kekayaan bumi yang penuh berkah. Kemudian mereka tidak berselisih pendapat tentang hal agama, perkara agama, kecuali telah datang ilmu pada mereka yang mewajibkan mereka bersatu. Dan termasuk dari apa kandungan dari Taurat, berita tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul, sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul akan menetapkan antara mereka hari kiamat dan memutuskan perkara yang berselisih di dalamnya tentang hakikat dirimu. Lalu memasukkan orang-orang yang mendustakan ke dalam neraka dan orang-orang mukmin ke dalam surga. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibati famakhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sungguh kami telah siapkan Bani Israel, ya kami telah tempatkan Bani Israel di tempat yang bagus. Dan kami berikan mereka dari yang baik-baik. Jadi setelah mereka berhasil melarikan diri dari perbudakan yang dialami, yang dipaksa oleh Fir'aun, maka Allah berikan Bani Israel tempat tinggal di bumi Syam dan juga di Mesir. Nah, dan Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Famakhtalafu, maka mereka tidak berselisih hatta ja'ahumul ilm, sampai datang ilmu kepada mereka. Sesungguhnya Rabbmu menetapkan di antara mereka pada hari kiamat ya tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Jadi yakinlah kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kalau itu tidak selesai di dunia maka akan diselesaikan di akhirat. Inna rabbaka yaqdi bainahum, sungguhnya Rabbmu menetapkan di antara mereka ya fi ma kanu fihi yakhtalifun, pada hari kiamat nanti tentang apa, tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan di dunia, nanti akan ditetapkan, diputuskan seadil-adilnya. Nah, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kunta fi sakim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu ragu dalam dengan apa-apa yang kami telah turunkan kepadamu, maka tanyalah orang-orang yang mereka membaca kitab dari sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Alfa harfu atfin, in hafu syarat sar, kunta fi'il madinages isimnya anta fi sakin isimnya tak fi sakin jar majrur mimma jar majrur anjalna fi'il madhi na fa'ilnya ilaika jar majrur fas'al alfa huruf jawab is'al fi'il jawab majzumun alladzina isim mausul yaqra'una fi'il mudhari alalu sebagai fa'ilnya jumlah yaqra'una sila mausul alkitaba maf'ul bi min qablika jar majrur mudhof ka mudhof ilai alamu lamu taukid qad harfu tahqiq ja'aka ja'a fi'il madhi ka maf'ul bi al-haqqu fa'ilnya mirrobika mirrobi jar majrur robbi mudhof ka mudhof ilai alfa harfu atfin fa boleh atfin la hafu nafi nahi nafiin takunna takunan nahyin bukan nafid nahyin lahu nahyin takunanna fi'il madhi fi'il mudhari tadi nakis fi'il mudhari mabni ya fi'il mudhari mabni alwawu sebagai isim takunanna annun taukid istana minalmu ya minal mumtarina fi'ilnya bukan wawunya apa ini wawunya isimnya antum maksudnya isimnya ini apa namanya anta ya anta ya minal mumtarina jar majrur jar majrur sebagai khobar ya ya nah maksudnya. Tafsirnya 94 ya. Fa in kunta ayyuhar rasulu fi raibim min haqiqatin ma ahbarna bihi Fas'al Jadi alladhi. jangan ditanyain tafsir tadi. Naam, Ustaz. Jangan ditanyain. Fas'al. Fas'al Min alladhi. haqiqati ma akhbarnaka bihi. Fi haqiqati ma akhbarnaka bihi. Fas'al alladhi yaqra'unal kitaba min qablika. Min ahli Taurati wal Injili su'ala takririn wa ishadin fa inna dhalika sabatun fi kitabihim laqad ja'akal haqqul yakinu min rabbika bi annaka rasulullahi wa anna ha'ula'il yahudi wa nasara ya'lamuna ha'ula'il yahuda. Ini kan isimnya an. Ya. Wa annal haula'il yahuda wa nasoro ya'lamuna sihata dhalika wa yajidu sihata kafi kitabihim walakinnahum yungkiruna dhalika ma'a ilmihim bihi fala takunanna minas sakini fi sihati dhalika wa haqiqatihi wal maqsudu minal ayati iqamatul hujjati ala musyrikina bi syahadati ahlil kitabi minal yahudi wa nasoro wa qata ali ma'dhiratihim. Artinya, dan jika kamu wahai rasul dalam keraguan atas hakikat kebenaran atas apa yang telah kami kabarkan kepadamu dengannya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mereka telah membaca ahli kitab dari sebelummu, yaitu dari ahli Taurat dan Injil. Pertanyaan tentang ketetapan dan persaksian. Dan sesungguhnya ada ketetapan di dalam kitab mereka. Sungguh telah datang kebenaran secara yakin dari Tuhanmu bahwa kamu Rasul Allah. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mengetahui kebenaran itu. Dan mereka menemukan sifat-sifatmu di dalam kitab mereka. Tetapi mereka mengingkari itu dengan ilmu mereka. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu di dalam kebenaran itu. Dan janganlah kamu... Ya, terus. Wal maksud itu. Dan maksud dari ayat ini adalah untuk menegakkan hujah atas orang-orang musyrik dengan persaksian ahli kitab dan orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, untuk mematahkan alasan mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Maka jika engkau berada pada keraguan dari apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab dari sebelummu, yaitu tanyalah kepada orang Yahudi dan Nasrani bagaimana ya sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis dengan jelas di kitab Taurat dan kitab Injil. Maka silakan tanya kepada mereka bagaimana ya kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akal haqqu min rabbik, ya, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kali engkau termasuk orang yang ragu. Ayat ini sebagaimana tadi tafsir disebutkan bahwa ini mengandung penegakan hujjah bagi orang musyrik agar kalau mereka merasa ragu dengan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan tanya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, tentunya orang Yahudi dan Nasrani yang jujur. Ya, karena yang sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa para pendeta Yahudi dan Nasrani, ya, karena mereka tidak terima, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang akhirnya mereka menyembunyikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, kita lanjutkan. Silakan baca. Bu Dailis baca. Dua ayat aja sekalian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khosirin. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Dua, Ustaz. Ya, ya. Tiga. Dua, sampai situ. Dua aja. Dan janganlah kamu sesekali menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka keputusan Allah, mereka tidak beriman. Allah hatu arfin lah harfu nafin takunanna fi'il mudhari' dia mabni. Jadi jangan rada nun taukid. Semua yang nyambung sama nun taukid, maka mabni. Dia mabni. Fi'il mudhari' nakis mabni. Mabni pakai ala enggak, Ustaz? Enggak, mabni aja. Mabni aja. Oh, mabni. Isimnya isimnya anta. Minal lazina jarra majul kazabu fi'il madi alwas sebagai fa'il khabarnya yang kazabu ini ya Ustaz ya. Khabar yang mana? Khabar dari enggak lah ya, takunanna. Ini jarra majrunya jadi khabarnya. Yang minal lazina ini. Minal lazina kazabu ya betul. Kan artinya janganlah engkau menjadi orang yang mendustakan, berarti kan minal ladina ini sebagai khabarnya takunan. Ya. Bi ayati jarwa majrur, Allahi lafudhala sebagai mudhafun ilahi, alfa'u hatu atfin takuna fi'il mudhari nakis isimnya anta, minal khosirina jarwa majrur sebagai khabar dari takuna. Inna hafu talqid wa nasbin allazina isim mausul sebagai isim inna haqqat fi'il madi sebagai khobar dari inna alaihim jarwa majrur kalimatu fa'il dari haqqat rabbi mudafun ilaihi al-kafu mudafun ilaihi la harfun nafin yu'minuna fi'il mudari alwa sebagai fa'il 265. Channel 5 ya Ustaz. Wala takunanna ayuhar rasulu minal lazina kazabu bihujajillahi wa adillatihi fatakuna minal khosirina lazina sahitallahu alaihim wa nalu iqabahu innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika ayyuhar rasulu bitardihim mir rahmatihi wa 'azabihi lahum la yu'minuna bi hujajillahi wa la yuqirruna bi wahdaniyati wa la ya'maluna bi syar'ihi. Dan janganlah sesekali kamu wahai rasul termasuk orang-orang yang mendustakan ayat hujah Allah dan dalil dan dalilnya, maka kamu akan menjadi orang yang merugi. Allah membenci atas mereka dan mereka akan memperoleh hukuman. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti atas mereka ketetapan Allah, wahai Rasul, Allah meluka mereka dari rahmatnya dan mengazab mereka. Tidaklah diterima hujah mereka oleh Allah dan mereka tidak merasa nyaman. Yukiruna apa Ustaz? Yukiruna itu tidak menetapkan. Akorro. Apa tidak menetapkan? Dan mereka tidak menetapkan tentang keesaan Allah dan tidaklah juga mereka melaksanakan syariatnya. Nambar kafik wa jazakillahu khairan. Kafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Dan janganlah engkau menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, lalu engkau menjadi orang yang rugi. Janganlah sekali-kali kalian menjadi orang yang mendustakan ayat Allah, karena siapa yang mendustakan ayat Allah, dia akan menjadi orang yang rugi. Baik di dunia maupun di akhirat. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kebenaran dari kalimat Rabbmu la yu'minun. Mereka tidak beriman. Dua ayat ini yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, banyak di antara mereka yang di masa awal dakwah Rasulullah SAW tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Segala macam cara sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, berbagai hujah telah ditunjukkan, dan juga beberapa mukjizat telah ditampakkan, tapi tetap saja beberapa di antara orang-orang musyrik tidak mau beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, ya baca, saya baca. Umum Mikael baca ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Dan walaupun datang kepada mereka setiap tanda-tanda kebesaran kami sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Alu harfu atin, lau harfu syartin, ja'at fi'il madi, hum mafulun bihi, kullu fa'il ayatin mudhufun ilai, hatta harfu nasbin, ya rohu fi'il mudhari, mansubun bihatta al-adaba, mafulun bih al-alima na'at. Walau ja'athum kullu mau'idatin wa ibratin hatta yu'ayinul adzabal muji'a fahina idin yu'minuna wala yanfa'uhum imanuhum. Dan walaupun telah datang kepada mereka setiap nasihat dan pelajaran sehingga mereka menyaksikan adab yang sangat berat. Dan pada saat itu mereka beriman dan tidak bermanfaat. Ya, bentar ini, apa teman? Salam. Lanjut. Memikir apa? Udah ya? Ustadz. Sudah. Oh, sudah ya. Apa? Tadi suara yang kurang jelas. Nambar kulafiq wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Dan Ya, walau jatuh mengkulu ayat ini masih ada hubungannya sama ayat 9 tadi. Sekalipun telah datang kepada mereka setiap ayat, mereka tidak akan beriman. Ya, ini masih ada hubungannya ya. Layak minuna walau jatuh mengkulu ayat. Mereka tidak beriman sekalipun telah datang kepada mereka semua ayat, segala mukjizat, segala tanda telah datang kepada orang kafir Quraisy ketika itu, orang musyrik ketika itu. Mereka tidak mau beriman hatta yarawul adzab alim, sampai mereka melihat azab yang pedih baru mau beriman. Tapi sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa keimanan di ujung tanduk, yaitu saat menyaksikan azab sudah datang atau saat nafas sudah di kerongkongan, keimanan yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, silakan baca. Siapa lagi nih yang belum baca? Bu Marsi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus. Illa qawma Yunus lamma amanu kashafna anhum adaban khizdi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Walaulah alfa'u harfu istiqnaf, lau dia istiqnaf apa nah. Apa atin aja tuh? Istiqnaf boleh juga. Alfa'u harfu istiqnaf, lau harfu syartin, la harfu nafin, kanat fi'il maldi nafis, qaryatun isim kanat amanat fi'il madhi fanafa'aha fanafa'a fi'il madhi. Ini kok dua ya? Kenapa dua? Apanya yang dua? Amanat, ini kan amanat fi'il madhi ya fa'ilnya fanafa'aha imanu fa'ilnya gitu ya tadi ya. Tapi kan ini fi'il syarat, ini fi'il jawab. Oh. Ya ada law, ada fa kan? Amanat fi'il syarat. Fanafa'ah fi'il jawab. Ini ya fa'anya ya. Fa'anya fi'il harfu jawab. Ha'nya. Ha'nya maf'ul bi. Imanuha. Imanu fa'il. Ha' mudhofun ilaih. Illa harful istisna kauma isim istisna gitu ya tadi. Mustasna kali bukan. Iya isim. Mustasna. Iya. Illa harful mustasna kauma isim mustasna. Yunusa mudofun ilai. Lama dzaraf amanu fi'il madi atau fa'ilnya. Kasyafna fi'il madi na fa'ilnya. Anhum jar wa majrur adaba maf'ulun bih al-khizi mudhafun ilaih fil hayati jar wa majrur ad-dunya mudhafun ilaih wa mata'nahum al-waw harfu 'athfin mata'na harfu fi'il madhi naf'alnya hum maf'ulun bih ilahinin jar wa majrur. Lam yanfa al-imanu ahla al-qaryati amanu inda ma'a inda muayanatil adabi inda muayanatil adabi illa ahla qaryati yunusa ba'na matta fa innahum lamma aykonu anna al-adaba nazilun bihim tabu ila Allah taala taubatan nasuha falamma tabayyana minhum as-sidqu fi taubatihim kashafa Allahu anhum adzabal khizyi ba'da an iqtaraba minhum wa tarakahum fi dunya yastami'una ila waqtin inha'i ajalahum. Ajalihim, no? Ajalihim. Kan mudah pilih, kan? Iya, inha, ya. Inha'i ajalihim. Tidaklah bermanfaat keimanan penduduk penduduk desa ketika keimanan mereka itu muayyanatil azab itu di mana saatnya itu ketika menyaksikan azab kecuali penduduk desa Yunus bin Matta sesungguhnya ketika mereka meyakini bahwasanya azab telah turun kepada mereka mereka bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Dan ketika telah jelas kebenaran di antara mereka dalam pertobatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka azab yang pedih setelah dan telah dekat kepada mereka. Dan mereka menyaksikan di dunia mendengar Yastamti'una. Mereka menikmati. Yastamti'una itu menikmati, ya. Mereka menikmati waktu berakhirnya ajal mereka. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Jazakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. مَكَا يَا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ, ya. Maka tidak bermanfaat, ya, keimanan penduduk suatu negeri, ya, apabila mereka sudah melihat adab. Ini kan konteksnya masih melanjutkan ada yang tadi bahwa keimanan di ujung tanduk seperti ketika melihat adab itu tidak bermanfaat. Tapi di ayat ini dijelaskan bahwa ada kaum yang berimannya setelah melihat adab tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu illa qauma Yunus, ya. Jadi tidak ada desa yang beriman lalu bermanfaat imannya setelah dia menyaksikan adab kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya. Karena kita tahu bahwa kisah kaum Nabi Yunus itu kan awalnya Nabi Yunus kecewa, ya, kecewa karena berdakwah terus-menerus tapi tidak ada yang beriman, lalu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Maka Nabi Yunus pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara ia ditakdirkan ditelan ikan paus. Sementara kaumnya ketika itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika mereka melihat azab, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ingat dengan yang didakwahi oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, maka mereka langsung percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat dari kesalahannya. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya. Ketika mereka, yaitu kaum Nabi Yunus, beriman, maka kami singkap, kami angkat azab yang menghinakan di kehidupan dunia, wa mata'nahum ilahin, dan kami biarkan mereka menikmati kehidupannya ilahin, ya, sampai waktu mereka, sampai ajal mereka. Jadi Allah ingin menjelaskan dalam ini bahwa ada di antara kaum yang mereka awalnya mendustakan Rasulnya, lalu ketika turun azab, ya, dan ketika mereka menyaksikan ayat tersebut, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menerima taubat mereka, yaitu kaum Nabi Yunus. Adapun kaum selainnya, ketika mereka azab dan mereka bertaubat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah di ujung tanduknya. Nah, yang masih ada waktu silakan baca. Siapa nih? Bu Lisan mau baca. Ayat 9. 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukhrijun naasa hatta yakunu mu'minin. Al-wawu harfu istinaf. Lau. Jamin dulu. Jamin dulu. Dan jika dia Rabbmu menghendaki, tentulah beriman orang-orang yang di bumi seluruhnya. Ini jami'an sama kuluhum jadi ditaukid lagi, Ustaz. Iya. Seluruh mereka. Tapi ini kulu ini kan iya taukid dari man, kemudian jami'an boleh boleh taukid boleh hal juga. Jadi beriman semuanya mereka seluruhnya dalam keadaan, jadi kalau hal dalam keadaan seluruhnya gitu, Ustaz. Iya. Yeah. Dalam keadaan seluruhnya. Apakah kamu apakah kamu senantiasa memaksa mereka para manusia sehingga mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah. Wau harfu istinaf. Lau harfu syartin. Sya'a fi'il madi. Rabbu fa'ilnya. Ka mudofun ilai. La lamu apostat. Lamu. Yang mana? Yang la amana. Lam taukid, Bu. Atau lam jawab. Oh. La lamu jawab. Amana fi'il madi. Man sebagai fa'il. Fil ardi jarwa majrur. Kuluhum kulu taukid. Hum jami'a hal. A harfu istifham. Fa itu jangan dibilang tapi alhamzatu. Alhamjatu harfu istifham gitu, Ustaz. Alfa harfu atfin. Anta mubtada. Yukrihum fi'il mudhari. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta. An-nasu maf'ulun bi. Jumlah tukrihu nasa sebagai khobar. Hatta harfu ta'lil. Hatta itu harfu nasbin aja. Harfu nasbin. Hatta harfu nasbin. Takunu fi'il mudori nakis. Mansubun bihatta. Mansubun bihatta. Wa ismuha wawunya. Wawu ismuka atakunu. Yakunu bukan takunu, Bu. Oh, yakunu. Ya. Wawu ismu takunu. Mu'minuna khobar takunu. Terus. Walau sya'a rabbuka ayyuhar rasulu al-imana li ahlil ardi kullihim la amanu jami'an bima jiktahum bihi walakinna lahu hikmatan fi dzalika fa innahu yahdi man yasha apa yusa man yasha wa yudillu man yasha wa yudillu man yasha waf waqa hikmatihi Wafqa hikmatihi walaysa fi istita'atika antukri annasa ala imani. Kalau seandainya Rabbmu Rabbmu ya Rasul menginginkan keimanan seluruh penduduk bumi seluruhnya, mereka tentu beriman seluruhnya dengan apa yang datang kepada mereka. Dengan apa yang kau bawa kepada mereka. Oh iya. Dengan apa yang engkau bawa kepada mereka. Dan walaupun bersamamu ada hikmah. Gimana? Akan tetapi Allah memiliki hikmah pada yang demikian. Akan tetapi Allah memiliki hikmah yang demikian. Maka sesungguhnya Dia memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Itu Ustaz. Ya, wafu hikmati menurut hikmah dari. Menurut hikmahnya dan tidaklah istita'at kita. Tidaklah. Kamu tidak mampu memaksa manusia. Dan tidaklah kamu mampu memaksa manusia di atas keimanan. Ya, untuk beriman maksudnya. Untuk beriman. Nah, ya, barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Kalau sekiranya Rabbku menghendaki, niscaya beriman semua yang ada di bumi semuanya. Ya. Kalau Allah berkehendak, bisa aja Allah jadikan semua penduduk bumi beriman. Apa sebaliknya? Allah jadikan semua penduduk bumi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah nggak butuh dengan keimanan kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan makhluknya. Betapapun misalnya seluruh manusia ya kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Maka tidak ada hubungan antara keimanan makhluk dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sementara kitalah para makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa'anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Rasulullah ingin memaksa manusia sampai mereka beriman? Tidak bisa. Ya, bahkan ya. Rasulullah saja mendakwahi pamannya ya, Abu Thalib, bahkan sampai menjelang sakaratul maut terus didakwahi. Bahkan Abu Thalib ini termasuk orang yang pembelaannya paling luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai rela satu sukunya diboikot oleh suku-suku yang lain yang ada pada suku Quraisy. Ya. Karena kan kalau di sistem kekeluargaan Quraisy itu, mereka terdiri, satu suku itu terdiri dari beberapa kabilah. Ya. Terdiri dari beberapa kabilah. Nah, Abu Thalib lebih memilih untuk membela ya keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, sekalipun dia tidak beriman kepada Rasulullah. Karena dalam etika orang Arab, ya siapapun yang ada dalam kabilahnya wajib dibela. Sekalipun dia berbeda pandangan dengan pemimpin kabilahnya. Kurang apa Abu Thalib ya? Pembelaannya kepada Rasulullah ya. Ditambah Rasulullah adalah keponakannya. Tapi betapapun Rasulullah berusaha untuk mendawai Abu Thalib, ya akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika didawai untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Abu Thalib, dia berhenti pada kalimat Allah. Tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh pembesar Quraisy yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah saja ya tidak mampu memberikan hidayah, ya. Karena semuanya tergantung dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah ya pada yang demikian. Artinya sebagian manusia Allah berikan petunjuk sehingga dia muslim, dan sebagiannya Allah biarkan dia sesat sehingga dia menjadi orang kafir. Dan kita tidak bisa bertanya kepada Allah tentang hal ini. Ini adalah hikmah yang Allah miliki. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Allah itu tidak ditanya dengan tentang apa yang ia kerjakan. Mereka manusialah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa bertanya kepada Allah mengapa si fulan diberikan hidayah, mengapa ya si fulan dibiarkan sesat, dibiarkan kafir. Semua itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita lanjutkan ke hadis, tapi lihat pertanyaan dulu ya, karena pertanyaan rata-rata berkaitan dengan Quran. Pada ayat 96, hakot disebut sebagai khobar inna. Khobar inna bukannya yu'minun sa' mana. 96. Ya, khobarnya harusnya la yu'minun ya, karena kalau hakot ini kan silah dari mausul al-ladina, jadi belum bisa jadi khabarnya inna. Khabarnya itu la yu'minun. Karena kalimat ini ya sesungguhnya ya ini kan baru selesai dengan la yu'minun. Mereka tidak beriman. Jadi la yu'minun adalah khabarnya. Jumlahnya sebagai khabarnya. Al-hayah ad-dunya, betul. Kalau ada kalimat al-hayah ad-dunya berarti ad-dunya adalah na'at dari al-hayah. Nah. Ayat 99, kuluhum, bisakah fa'il dari amanah? Enggak bisa. Nanti mannya jadi apa? Ya. Ini kan udah ada fa'ilnya. La amana man fil ardi. Ini termannya jadi apa? Enggak bisa, ya. Ini kan artinya kalau la harfu menginginkan niscaya beriman orang yang ada di bumi. Ya. Karena kalau kuluhum ini sebagai fa'il nanti enggak jelas ininya. Humnya kembali ke siapa, ya. Tapi kalau di i'rab mannya sebagai fa'ilnya, ini benar ya. Nah. Baik ya. Kita lanjut ke hadis. Sekarang hadis yang keberapa? Ke-70 ya? Hadis ke-70. Ya. Ini udah habis ya. Baca bukunya itu deh. Ke-70 ya, Ustaz? Ya. Oh, iya, Ustaz. Hadisu Sabiti Bani Doha wa kana min ashabis syajarati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala millatin ghairil islam fa huwa kama qala wa laisa ala bani adama nadhrun fima la yamliku wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah waman la'ana mu'minan fahuwa kaqatsli waman qadzafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatsli. Hadis ini yang suka tertawa ya, bukan hadis itu yang namanya hadis dari Sabit bin Dohat, itu mengenang bapaknya. Oh, hadis Sabit bin Dohat, seorang sahabat yang ikut seorang sahabat yang ya, ikut membaiat. Oh ya, ikut membaiat ya, yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon ya, syajaroti ya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah agama selain Islam ya, ghairi Islam, maka dia sebagaimana yang ia sumpahkan. Kemudian tidak adalah laisa ala bani adama, tidak ada nazar ya, tidak dianggap nazar. Tidak ada nazar bagi anak Adam yang bukan dia miliki, yang tidak dia miliki. Ada sesuatu yang ia tidak miliki. dan tidak ada sesuatu yang dia miliki, dan barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan dirinya sendiri dengan sesuatu yang ada di dunia, uzabah itu apa sih? Disiksa ya? Majhul ya Ustaz. Yeah. Udibah. Maka ia akan disiksa pada hari kiamat. Dengan benda tersebut ya. Maka dia akan disiksa dengan benda tersebut di hari kiamat. Dan barang siapa yang melaknat ya? Barang siapa yang melaknat atau mencaci orang mukmin, maka dia sebagaimana dia mencaci dirinya sendiri. Bukan, maka dia seperti membunuhnya. Oh, maka dia seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang qadzafa tuh menuduh ya? Barang siapa yang menuduh mukmin yang lain dengan kekafiran gitu ya? Iya. Menuduh kafir, maka dia sebagaimana membunuhnya juga. Seperti membunuhnya. Seperti membunuhnya. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. Tayyiban qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala hadis Tsabit bin Dhahaki wa kana min ashabi asy-syajarati. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala millatin ghairil islami fahuwa kama qala. Hadis dari Tsabit bin Dhahak, dan dia adalah orang yang termasuk berbaiat di bawah pohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di baiat Ar-Ridwan ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala millatin ghairil islami fahuwa kama qala." Ya. Siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, maka ia termasuk dalam agama yang ia pakai bersumpah itu. Ya, jadi kalau dia ada orang bersumpah dengan simbol-simbol agama lain, misalnya ada orang Islam demi Yesus misalnya, ini jelas dia telah keluar dari Islam dan termasuk di agama tersebut. Seorang Muslim itu ketika bersumpah hanya boleh menyebutkan nama Allah, demi Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bersumpah dengan nama selain Allah termasuk kesyirikan. Ya. Tidak boleh seorang Muslim bersumpah dengan nama selain Allah. Walaysa 'ala ibni Adam nadrun fi ma la yamliku. Tidak boleh manusia itu bernazar pada apa yang tidak ia miliki. Misalnya dia bernazar, kalau aku begini aku akan mengeluarkan sapi milik fulan. Makanya enggak boleh ya. Nazar itu hanya boleh pada hal yang dimiliki. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi yaumil qiyamati. Ini yang syahid dari hadis sebelumnya. Ya. Siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia, dia akan diadab dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya ya, orang yang bunuh diri dengan melompat dari gunung yang tinggi, dia siksanya di neraka nanti, ya, dia akan terjun selama-lamanya. Kemudian orang yang bunuh diri dengan misalnya menenggak racun, maka dia akan terus-menerus minum racun di neraka. Begitupun orang yang bunuh diri misalnya dengan menusuk perutnya dengan pisau, maka dia akan disiksa seperti itu di akhirat. Wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Siapa saja yang melaknat orang beriman, maka dia seperti membunuhnya. Jadi tidak boleh ya seseorang itu melaknat muslim yang lain, apalagi karena urusan dunia. Kadang-kadang ya orang itu kalau ada urusan ya, dunia dengan orang lain, saking emosinya misalnya sampai melaknat, ini tidak boleh. Melaknat seorang beriman itu seperti membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa melaknat orang beriman merupakan dosa besar. Sebagaimana membunuh orang beriman, ya termasuk dosa besar. Wa man qadzafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlih. Dan siapa yang menuduh orang beriman dengan kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Ini sama juga. Menganggap orang beriman itu kafir tanpa ada dalil, tanpa ada bukti-buktinya, ini seperti membunuhnya. Ya, karena orang beriman kalau dikatakan kafir berarti kan dia murtad. Dan dalam hukum Islam orang yang murtad itu boleh dibunuh ya. Orang Islam yang murtad itu boleh dibunuh hukumannya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Rawahu